Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, wa talabah, alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis di tempat yang mulia ini insyaallah ta'ala. Mempelajari sedikit dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya apa yang disabdakan oleh beliau alaihi salatu wasallam merupakan sebuah bimbingan yang mengantarkan seorang insan kepada keselamatan. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam begitu mulia dan dijaga oleh Allah. Dan di antara ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang pernah beliau ingatkan kita diantaranya adalah untuk menjaga lisan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perlu diingat bahwasanya merupakan kewajiban setiap individu, setiap insan, setiap manusia itu menjaga dirinya dari api neraka. Merupakan kewajiban setiap insan. Udah selesai mas, mainan jempolnya udah. Taib. Merupakan kewajiban kita semua, ya saya, ya antum, seluruh manusia, setiap manusia itu untuk menjaga anggota badannya itu dari azab Allah. Dengan menjaga anggota badan kita agar tidak bermaksiat kepada Allah. Baik menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, menjaga hati kita, dan diantaranya adalah lisan kita. Dan diantara anggota badan yang paling sering berbuat dosa, anggota badan manusia yang paling sering berbuat dosa, itu adalah lisan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam dalam suatu kesempatan pernah bersabda, "Adman liman dominali ma bain adman la adman liman dominali ma baina lihyaihi wa fakhidaihi aljannah." Atau kama qala alaihi salatu wasalam, "Aku jamin bagi siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara kedua bibirnya, kedua kumisnya, yakni lisan dia. Dan yang mampu menjaga apa yang ada di antara kedua pahanya, yakni kemaluannya. Barang siapa mampu menjaga dua anggota badan ini," kata Nabi alaihi salatu wasalam, "siapa yang menjamin menjaga dua hal ini untukku, adman lahu bil jannah. Aku jamin untuknya surga." Nah, aku jamin untuknya surga. Ini berarti merupakan fitnah manusia. Dua anggota badan ini merupakan fitnah besar bagi manusia. Dan memang demikian. Nah, lisan itu lebih mudah terlepas dari busur anak panah atau dari anak panah yang melesat dari busurnya. Wa min afati lisan, dan di antara ikhati fillah rahimani wa rahimakumullah, penyakit lisan itu banyak. Kasratu dhahik, banyak tertawa. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, "La tuksiru adh-dhahik, jangan kalian banyak tertawa. Fa inna dzalika au fa innaha tumitu al-qalba." Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Ini afat lisan. Wa min afatihi aidan, dan termasuk penyakit lisan pula, al-ghibah, ghibah, namimah, adu domba, al-kadzib, dusta. Al-kalam fil muharram, berkata-kata, berucap, ngobrol pada perkara yang Allah haramkan. Termasuk penyakit lisan. Wa min afatihi, dan di antara penyakit lisan pula, ikhati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah suka melaknat. Suka melaknat. Yang tidak bisa muncul dari anggota badan lain. Nah, tangan zolimnya paling apa sih? Mukul, terus kemudian atau melakukan ngerjai orang gitu ya. Kaki zolimnya apa? Nendang. Tangan zolimnya nyikut. Mata zolimnya ya paling lihat. Telinga zolimnya dengar. Lisan zolimnya banyak banget. Iya, berbicara, tapi berbicaranya banyak banget. Ada yang tadi ghibah, namimah, ada yang mencela, ada yang menghina, ada yang merendahkan, yang terkadang lebih sakit daripada pukulan. Lebih menyakitkan daripada dipukuli. Sebagaimana tadi kita sebutkan, wa min afati lisan itu adalah al-la'an, laknat, mencela. Nabi alaihi salatu wasalam sudah mengingatkan terkait sifat seorang mukmin. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, laisa al-mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukanlah seorang yang banyak mencela. Banyak mencela, banyak merendahkan, ngejek, ngenyek, menghina saudaranya. Itu bukan sifat seorang mukmin. Walal la'an. Nah, ini syahidnya. Tidak pula orang seorang mukmin itu bersifat banyak melaknat. Semoga Allah melaknatmu. Banyak melaknat, melaknat, melaknat, melaknat. Walal fahish. Bukan sifat seorang mukmin pula orang yang berkata atau berbuat keji. Walal badhi, bukan sifat seorang mukmin pula mengucapkan kata-kata rendah. Kata yang rendah, yang hina, enggak pantas, enggak sopan, saru. Bukan sifat seorang mukmin. Subhanallah, betapa Nabi alaihi salatu wasallam membimbing kita untuk menjadi seorang yang mulia, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa min qawlihi kadzalik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan di antara sabda Nabi alaihi salatu wasallam tentang hal ini, apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda. Beliau alaihi salatu wasalam pernah bersabda, innal la'anin la yakununa syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Beliau alaihi salatu wasalam pernah bersabda, sungguh, sesungguhnya orang yang banyak melaknat, innal la'anin, la'anin itu dari la'an, jamak dari la'an, la'an itu orang yang sering melaknat. Kalau orang yang pernah melaknat namanya la'in, itu kalau dalam bahasa Arab nih. Tapi kalau la'an itu banyak melaknat. Sebagaimana misalkan orang yang pernah berdusta itu kadzib, pendusta. Kadzib dari isim fa'il, kadzib itu pendusta, dia pernah berdusta. Tapi kalau sering berdusta itu bukan lagi kadzib, namanya kadzab. Gitu ya. Ini juga sama. La'in itu orang yang melaknat. Namun kalau la'an itu orang yang banyak melaknat. Nah, la'anin jamak orang, sesungguhnya orang-orang yang banyak melaknat, sering melaknat, tidak akan menjadi pemberi syafaat, tidak pula akan menjadi saksi, tidak diterima persaksiannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sebuah peringatan yang begitu keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sifat melaknat. Ikhati fillah rahimani wa rahimakumullah, la yakununa syufa'a mereka tidak akan menjadi pemberi syafaat. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ai la yashfa'una fi ahadin minan nas. Ini hadis kita ambil dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram, syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mereka tidak akan menjadi pemberi syafaat, yakni mereka tidak akan memberi syafaat kepada seorang pun. Wala syuhada, tidak pula mereka menjadi saksi. Tidak diterima persaksiannya pada hari kiamat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana diketahui bahwasanya kaum muslimin, kaum mukminin itu bisa memiliki hak untuk memberi syafaat. Syafaat itu macam-macam. Di antaranya adalah seorang yang beriman, seorang anak memberi syafaat untuk orang tuanya ketika di hari kiamat. Untuk menyelamatkan orang tuanya. Namun orang yang banyak melaknat tidak akan diizinkan untuk memberi syafaat. Dan keadaannya berbeda. Kalau misalkan di sini katibillah zani Allah wa yakum, di dunia syafaat itu kan memberi manfaat kepada orang lain. Atawasut lil ghair lijal bil maslaha au daf'i al madarrah. Syafaat itu menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan kemanfaatan atau untuk menghilangkan kemadharatan. Kalau di dunia minta syafaat, minta kesyafaat orang ini, minta bantuan dalam urusan dunia. Orang ini enggak mampu, cari saudara kita yang lain. Enggak mampu, cari saudara kita yang lain. Banyak pilihan. Tapi kalau di hari kiamat, mungkin di dunia itu mungkin ada yang berbaik hati. Tapi kalau di hari kiamat urusannya nafsi-nafsi. Urusan saya ya saya, urusan kamu ya kamu. Urusan saya, urusan anda. Jangan minta tolong kepada orang tua antum. Jangan antum minta tolong kepada abi atau umi antum. Urusannya sudah sendiri-sendiri. Mereka sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Antum pun sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Likul limri'in yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang pada hari itu punya urusan yang menyibukkannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Nabi alaihi salatu wasalam, innal la'anin la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Nabi alaihi salatu wasalam mengancam dengan konteks ancaman yang seperti ini, tidak akan menjadi pemberi syafaat, tidak akan menjadi orang yang diterima persaksiannya, menunjukkan bahwasannya kathratul la'an, banyak melaknat, min kabairi dzunub. Banyak melaknat termasuk dosa besar. Kenapa? Diancam oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan ancaman yang demikian. Kalau min kabairi dzunub, kalau termasuk dosa besar, maka seorang hamba harus bertaubat darinya. Harus bertaubat darinya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, anna kathrata la'ni min kabairi dzunub. Dari hadis ini ada yang bisa diambil bahwasannya banyak melaknat termasuk dosa besar. Wajhu dzalik, sisi pendalilannya, annahu istahaqqa al-wa'ida bihadzal ladzi dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berhak mendapatkan ancaman yang disebutkan oleh Rasul. Apa itu? Enggak jadi pemberi syafaat. Tidak diterima persaksiannya. Enggak diterima saksinya. Jangankan di hari kiamat, Mas. Jangankan di hari kiamat. Ketika ikhatifillah rahimani wa rahimakumullah, kita di dunia mau memberikan saksi, kata hakim, persaksian Anda tidak diterima. Persaksian Anda tidak diterima. Duhai, betapa meruginya, menyakitkannya. Persaksian enggak diterima. Padahal mungkin dia menyaksikan dengan benar, namun tidak diterima persaksiannya. Atau di bawah itu ikhatifillah rahimani wa rahimakumullah. Misalkan, nasallahu salam wa lafiyah, ini sebagai sekedar contoh saja. Dalam masyarakat terjadi permasalahan. Ada permasalahan yang muncul, kemudian butuh saksi. Ada yang mengajukan diri untuk saksi atau si fulan jadi saksi. Si fulan jadi saksi, ternyata persaksian Anda enggak diterima. Bukan orang yang bisa diterima ucapannya. Ini bukankah sebuah pukulan yang begitu telak? Ini di dunia. Ini di dunia. Ucapannya enggak dipercaya. Persaksiannya enggak diterima. Meskipun mungkin dia benar. Terlebih lagi kalau di hari kiamat. Dan tidak diperkenankan untuk memberi syafaat. Dikala orang-orang lain memberikan syafaat untuk orang tuanya, kaum mukminin memberi syafaat untuk orang-orang yang diinginkan dengan meminta kepada Allah. Diperkenankan untuk memberi syafaat. Ada saudaranya mungkin, ada orang tuanya, untuk diselamatkan dari panasnya api neraka. Di saat orang lain, kaum mukminin yang lain diperkenankan. Orang yang banyak melaknat tidak diizinkan. Hakadza ikhati fillah jazani Allah wa iyyakum. Kemudian ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada hari kiamat itu ada berbagai macam syafaat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam hadis ini terdapat faedah itsbatu syafa'ah li ghairi nabi alaihi salatu wassalam. Adanya syafaat yang bisa diberikan oleh selain nabi alaihi salatu wassalam. Adanya syafaat yang bisa diberikan oleh selain Rasul alaihi salatu wassalam. Dari sisi annahu law lam tathbut syafa'ah li ghairi Rasul alaihi salatu wassalam lakana la'anun wa ghairuhum sawa. Seandainya kalau misalkan syafaat itu tidak diberikan kepada selain Rasul, maksudnya hanya Rasul yang punya syafaat, maka orang yang banyak melaknat, suka melaknat, dan orang yang tidak suka melaknat, itu kedudukannya sama. Sama-sama gak bisa memberi syafaat. Namun karena Rasulullah SAW menyampaikan ancaman yang sedemikian rupa, tidak menjadi pemberi syafaat, maka bagi orang-orang yang banyak melaknat, maka orang-orang yang selain mereka bisa diizinkan untuk memberikan syafaat. Beliau memberikan tambahan faidah syafaat yang khusus untuk Rasulullah SAW. Walakin liyu'lam anna syafa'ata al-udhma khasatun bir Rasulullah SAW. Akan tetapi perlu diketahui bahwasannya syafaat udhma, syafaat yang besar, itu khusus untuk Rasulullah SAW, dan beliau walahu syafa'atun thalat. Beliau punya tiga syafaat yang khasah, yang khusus hanya dimiliki oleh beliau alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah syafaatul udhma. Syafaatul udhma itu syafaat ketika manusia berada di mauqif, di padang mahsyar, minta kepada Nabi Adam, enggak mampu, minta kepada Nabi Nuh, enggak mampu, minta kepada Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, enggak mampu, kemudian hanya Nabi alaihi salatu wasalam, ana laha. Itu milikku. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam sujud kepada Allah, memuji dengan pujian yang tidak pernah Allah dipuji dengan pujian tersebut. Kemudian diizinkan, ya Muhammad irfa ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul tusma, katakanlah engkau akan didengar. Wasfa tu syafa, berilah syafaat, kamu akan diizinkan untuk memberi syafaat. Kemudian dihisablah manusia sesuai dengan amalannya. Syafaat yang kedua, syafa'ah fi ahlil jannah ayadhuluha. Syafaat khusus bagi Nabi alaihi salatu wasalam adalah syafaat untuk ahlul jannah agar memasukinya. Agar memasuki surga. Wa hadhihi la yanaluha ahadun illa Rasulullah alaihi salatu wasalam, kata beliau. Dan ini tidak didapatkan oleh seorang pun kecuali Rasul. Hanya Rasul alaihi salatu wasalam. Untuk memasukkan orang-orang penduduk ahli surga ke dalam surga. Nabi-nabi yang lain tidak mendapatkannya. Dan kita adalah umat terakhir, namun yang pertama kali diizinkan masuk surga. Umat itu begitu banyak. Dari umatnya Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihi salatu wassalam, antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa aja 2000 tahun. Kalau misalkan kita ngitung manusia 2000 tahun dari tahun, misalkan sekarang 2022, dari tahun 0 sampai 2022 manusianya berapa banyak? Oke. Belum lagi dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ke Nabi Musa 2000 tahun, Nabi Musa ke nabi-nabi sebelumnya. Kalau mau disuruh ngantri untuk masuk surga umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kalau diurutkan sesuai dengan zamannya, itu yang terakhir. Namun keutamaan yang Allah karuniakan kepada umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah di awal kanahnu al akhirun al awwalun, kita adalah kaum terakhir, umat terakhir, namun yang pertama kali masuk surga. Subhanallah. Jenis syafaat yang ketiga yang khusus dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah syafaat beliau kepada Ali bin Abi Thalib. Kepada Abu Thalib afwan. Paman beliau. Nah, dalam keadaan Abu Thalib adalah seorang yang kafir. Dan inilah satu-satunya syafaat yang Allah perkenankan diberikan kepada orang kafir. Karena Abu Thalib jasa dalam ketika Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah. Beliau melindungi, beliau. Nah. Apa syafaatnya? Agar menjadi penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Syafaat Rasulullah alaihi salatu wasallam yang diberikan kepada Abu Thalib agar Abu Thalib dijadikan sebagai penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seandainya bukan karena aku, yakni aku memohon syafaat kepada Allah, niscaya dia di neraka jahanam, di neraka yang bawah. Apa azab teringan di neraka? Beliau memakai, Abu Thalib dipakaikan dua sandal. Minar. Dari api. Yagli minhuma dimaghu. Yang dengannya, dengan dua sandal tadi, otaknya itu mendidih. Memakai dua sandal dari api yang karenanya otak Abu Thalib itu mendidih. Ini azab teringan penduduk neraka. Kalau otak saja mendidih, na'udzubillah, nasallallahu. Terus bagaimana dengan yang selain di bawahnya? Yang selainnya yang berada di bawah, otak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa innahu lahwanuhum adzaban, dan sungguh Abu Thalib itu penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Nah. Maka jangan bermain-main. Jangan bosan diingatkan dengan itaqullah. Jangan bosan dengan diingatkan bertakwalah kepada Allah. Ya memang inilah sebaik-baik bekal manusia. Sebaik-baik bekal kita berjumpa dengan Allah ya takwa. Wa min fawaidil hadis, dan di antara faedah di sini pula kata beliau rahimahullah, itsbatu syuhada yaumal qiyamah. Ditetapkannya syuhada, orang-orang yang menjadi saksi pada hari kiamat, pihak-pihak yang menjadi saksi pada hari kiamat. Wa syuhada'u yaumal qiyamati arba'atu anwa'in. Saksi pada hari kiamat itu ada empat macam. Yang pertama, al-malaikah. Malaikat. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf. Di antara ayat yang beliau sebutkan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap darinya, dari manusia, dari seorang insan, satu ucapan pun melainkan padanya ada raqibun atid, ada malaikat yang mencatat. Kemudian ayat berikutnya, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Dan datang setiap jiwa bersamanya pada saat itu ada yang menggiring dan ada yang menjadi saksi. Yang kedua, An-Nabiyun, para nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala, litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Agar kalian menjadi saksi atas manusia dan agar rasul menjadi saksi atas kalian. Yang ketiga, al-ulama yang menjadi saksi pada hari kiamat, para ulama, beliau berdalil dengan firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, yang tadi itu. Demikian pula kami, dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas manusia. Dan yang keempat, yang menjadi saksi pada hari kiamat adalah al-jawarih, anggota badan. Yauma tashhadu 'alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka menjadi saksi atas mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan dulu ketika di dunia. Empat saksi yang akan Allah hadirkan pada hari kiamat. Malaikat, para nabi, para ulama, dan anggota badan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini ada pertanyaan. Tanya asatidah yang lain ya. Tanya asatidah yang lain saja insyaAllah. Banyak asatidah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya khatibillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi subhanallahi rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.